Mitra bisnis di website koran internet, Kwikyanggi menurunkan tulisan terbaru yang mengulas berbagai kejanggalan di balik kepergian mantan Menkeu Sri Mulyani untuk menjadi pejabat Bank Dunia. Kejanggalan yang paling dapat dirasakan terkait dengan kepergian Sri Mulyani adalah makin kendornya semangat anggota Dewan untuk membongkar skandal Bank Century sehingga muncul berbagai dugaan miring tentang adanya deal-deal tertentu antara eksekutif dan legislatif dalam masalah ini. Seperti apa pandangan Kwikyanggi atas adanya sinyalemen ini? Segera kita akan berbincang dengan Kwikyanggi. Pak Kwik, beberapa kalangan menduga adanya deal dan lobi-lobi khusus antara legislatif dan eksekutif yang memicu makin kendornya semangat anggota Dewan dalam mengungkap kasus Bank Century. Apa pendapat Bapak? Iya, enggak terlampau, enggak berani saya mengatakan, tetapi tentu sangat mungkin ya. Itu sangat mungkin. Jadi Bapak juga menduga adanya deal-deal seperti itu masih mungkin terjadi pada era reformasi ini ya Pak Kwik? Iya betul. Nah, itu kan sudah sering terjadi di masa lampau. Setelah beberapa bulan rapat intensif bekerja keras dimatikan begitu saja, urusannya DPR-nya juga diem. Yang sekarang ini kan manipulatif, pokoknya kekuasaan dipakai habis-habisan untuk apa saja gitu. Lantas apakah deal-deal itu termasuk dalam manuver partai besar sekelas Golkar Pak Kwik? Ya, Golkar kan termasuk. Pertama, sekjennya dia, sekjennya Golkar kan ketua pansus. Terus kemudian di dalam Golkar mempunyai Bambang Susatyo yang seperti itu. Waktu urusan sensuri dan beberapa lagi. Nah, terus kemudian kok bisa mati begini saja, ada apa? Terus kemudian disertai dengan pembentukan apa sekretariat gabungan. Jadi berbagai manuver yang terjadi dalam upaya pengungkapan kasus Century hanya bagian dari upaya untuk melanggengkan kekuasaan saja ya Pak Kwik? Iya dong, kalau itu kan normal dong, kalau partai ingin berkuasa terus itu kan normal. Yang tidak normal menggunakan semua kekuasaannya untuk mau menangnya sendiri gitu kan. Apakah langkah Golkar membentuk sekretariat gabungan adalah cerminan dari upaya itu Pak Kwik? Iya betul. Ya tujuannya paling tidak kan mengokohkan kekuasaan supaya lebih kokoh. Itu wajar lah, koalisi-koalisi begitu wajar sekali kalau tidak didasarkan atas corrupted mind. Yang celaka di Indonesia ini segala sesuatu kan manipulatif, serba korup, buat korup nyolong duit. The whole mind is corrupted, logiknya corrupted semuanya. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.